Alhamdulillah. Shalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa barakatuh illa billah wa ba'd. Qabilan qayyim rahimahullah ta'ala taslun. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yadhadu ala sudur qadamaihi wa rukbataihi mu'tamidan ala fakhidaihi kama dhakar anhu wa il wa buhirah radiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dengan ujung tapak kakinya dan lututnya, dua lututnya bertalaikan kedua pahanya. Kama dzakar anhu Wail bin Hujr, Wail dan Abu Hurairah. Tapi hadis Wail didhaifkan beberapa kita. Hadis kabar juga didaifkan oleh Al-Habib Najjar rahimahullahu ta'ala. Wa la tamidu ala ardi biyadaihi, dan tidak bertarikan ke tanah dengan dua tangannya. Namun justru dalam Bukhari, disebutkan dalam hadis Malik bin Huwairis, hadis yang ke-804, kata beliau, "Wa idza rafa'a ra'sahu an sajdah thaniyah," bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud yang kedua, mengangkat kepala dari sujud yang kedua, jalasa. Beliau duduk istirahat. Wa'tamada 'ala ardi, kemudian ia bertelekan ke tanah, ke rantai, tsumma qama. Jadi dengan dua tangannya. Qala wa qad dzakara anhu Malik bin Huwairis anu kana yahdu, beliau Rasulullah SAW tidaklah bangkit hatta yastawiya jalisan, sampai beliau duduk sempurna. Wa hadhihi allati tusamma jilsah istiraha. Tadi hadisnya, hadis yang ke ini yang ketiga ini, hadis dalam Bukhari juga 823. Hadis 824 yang tadi, masalah intimad al-ardi. Ya, Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sa min an sajdah thaniyah jalasa wa'tamada al-ardi tsumma qama. Syalbani rahimahullah di Tamul Minnah ya panjang bahas masalah ini, masalah duduk istirahat dan juga masalah bangkit dengan dua tangan. Bertemu dua tangan di Tamul Minnah di antaranya. Qala wakhtalafa fuqaha fiha, para fuqaha berselisih masalah jilsah istirahat, masalah duduk istirahat. Hal hiya min sunan salat, apakah itu termasuk sunnah salat? Wa istahabbu li kulli ahadin an yaf'alaha, sehingga semua orang melakukannya, disunnahkan. Aw laysa min sunan, itu bukan sunnah. Bukan termasuk sunnah. Wa inna yaf'aluha man ihtaja ilaiha, tapi yang melakukan hanya yang butuh aja. Ala qawlain huma riwayatani an Ahmad rahimahullah. Ada dua pendapat dan dua-duanya pendapat Imam Ahmad ada. Sebagian pendapat Imam Ahmad satu ucapan menyatakan sunnah, sebagaimana sunnah salat lainnya. Sebagian ucapan Imam Ahmad menyatakan dilakukan untuk yang punya hajah. Qala al-Khallal raja'a Ahmad ila hadith Malik bin Huwairis bi jalsah al-istirahah. Kata Khallal, Imam Ahmad merujuk ya kepada hadith Malik bin Huwairis, masa jalsah al-istirahah ini duduk istirahat. Di hadis-hadis. Wa idza rafa'a ra'sa min as-sajdah thaniyah jalasa wa tamada al-ardi tsumma qama. Wa qala akhbarani Yusuf bin Musa anna Abu Umama su'ila 'anil nuhud faqala 'ala suduril qadamain, ya bangkitnya itu bertumpu di dua ujung kaki. Pada hadis rifa'. Wa fi hadithi Ibn Ajlan maydulu ala anhu kan yadhadu ala sudur kalmahi, menunjukkan beliau itu bangkit dengan sudur ini bagian depan terdapat kakinya. Waktu yang indah hasbunallah wa ni'mal wakil dan diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi sallam wa sa'ir man wasafahu wa sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan yang sifat kita cara sahabat Rasulullah sallam lam yadhkur hadhihi jisah tidak menyebutkan jasa ini itu syarat wa innama dzukirat fi hadits Abi Humaid wa Malik bin Huwairits walau kana hadhihi kalau sana itu adalah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnah fa'alaha daiman kata Ibnu Qayyim akan dikatakan terus menerus la dzakaraha kullu man wasafa sallallahu alaihi wasallam dan saya akan disebutkan oleh semua yang mensifati tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mujarradu fi'lihi sallallahu alaihi wasallam semata-mata perbuatan beliau laha la yadullu tidak menunjukkan ala anna min sunnah salat tidak menunjukkan itu adalah termasuk sunnah-sunnah salat illa kecuali idza alima annahu fa'alaha ala anna sunnatun yuqtada biha kecuali kalau diketahui dia mengetahui ini adalah sunnah Rasulullah SAW melakukannya karena itu sunnah yang yuqtada bihi biha yang beliau diikuti pada sunnah tersebut wa ma idza qudira annahu fa'ala al-hajah adapun jika dianggap itu adalah melakukan karena hajat kebutuhan lam yadulla ala kaunnya sunnah min sunnah salah tidak menunjukkan itu adalah sunnah termasuk sunnah salat wa tahqiq al-manat fi hadhihi masalah Imam Nawawi rahimahullah dalam majmu' Syarhul Muhadzab ya menyebutkan kata beliau rahimahullahu taala faraun fi madzhabil ulama fi istihbab jalsa istirahat tentang madzhab para ulama masalah sebab jalsa istirahat. Kata beliau kata Imam Nawawi rahimahullahu taala madzhabuna as-sahih al-mashhur madzhab kami madzhab Syafi'i yang sahih mashhur annaha mustahabbatun kama sabaqa bihi kama sabaqa bahwasanya duduk istirahat adalah mustahab dan ini telah lewat bahasannya dalam kitab Syarh Majmu' Syarh Muhadzab wa bihi qala Malik bin Huwairits wa Abu Humaid wa Abu Qatadah wa jama'atu min as-sahabah radhiyallahu anhum kata beliau rahimahullah ta'ala dan dengan pendapat ini telah berpendapat Malik bin Huwairits wa Abu Humaid wa Abu Qatadah dan sekelompok para sahabat radhiyallahu anhum dan di akhir pembahasan ini Imam Nawawi menyatakan qala Nawawi yang berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wahtajja ashabuna bi hadis Malik bin Huwairits para sahabat kami para ulama Syafi'i berpendapat dengan hadis Malik bin Huwairits tadi annahu ra'a an-nabiy sallam yusalli beliau melihat Rasulullah salat fa idza kana fi witri min salatihi apabila beliau dalam salat ganjil dalam rakaat ganjil ya rakaat ke 1 menuju ke 2 rakaat ke 2 rakaat ke 3 menuju ke 4 ya rakaat bangkit dari sujud kedua rakaat pertama menuju rakaat kedua atau bangkit dari sujud kedua di rakaat ketiga menuju rakaat keempat lebih beliau tidaklah bangkit hatta istawiya qa'idan hingga duduk dulu dengan lurus. Nah ini tadi saya sebutkan juga disebutkan dia nanti di tamu minnah. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana idza nahadha iftatha al-qira'atan ketika telah bangkit beliau pun mulai membaca. Walam yaskut kama kana yaskutu inda iftitah shalah. Beliau tidak diam sebagaimana diamnya di rakaat pertama untuk baca iftitah. Fakhtalafu al-fuqaha kemudian kalau masalah ini jelas ya di rakaat kedua tidak membaca doa iftitah lagi cuman para fuqaha berikhtilaf hal hadza maudi isti'adah am la bal ittifaqim annahu laysa min maudi istiftah apakah di rakaat kedua ini tempatnya ta'awud lagi ya sebelum baca al-fatihah ta'awud lagi setelah mereka sepakat bahwasanya ini bukan tempat doa istiftah Kalau istiftah tidak ada, sepakat. Tapi apakah sebelum membaca Al-Fatihah membaca ta'awudz lagi, isti'adzah lagi atau tidak? Lebih dari ke kaulani, dalam sini ada dua pendapat. Huma riwayatnya Ahmad juga, dua-duanya datang riwayat dari Imam Ahmad. Ya, sebagian beliau menyatakan, di satu pendapat yang menyatakan isti'adzah, di pendapat kedua menyatakan tidak. Waqad bana huma ba'da sahbihi ala anna qiraat as-shalah hal hiya qiraatun wahidah. Ya, para sebagian sahabatnya membangun permasalahan ini dengan satu pembahasan, apakah qiraah dalam salat itu satu kesatuan? Jadi mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu dianggap satu kesatuan. Sehingga kalau satu kesatuan berarti banyak fiha isti'adzah wahidah, cukup isti'adzah di awal salat di rakaat pertama. Atau qiraatu kulli raka'atin mustaqillah bi ra'siyah, atau qiraah setiap rakaat itu beda-beda, masing-masing tersendiri. Kalau demikian berarti setiap rakaat wajib isti'adzah. Qala rahimahullahu ta'ala wala niza'a bainahum an istiftah li majmu'is shalah wal iktifa' bi isti'adzah wahidah adhhar. Ya rahimahullahu ta'ala, tidak ada persisian di antara mereka bahwasanya doa iftitah itu untuk surah salat disyariatkan. Dan iktifa mencukupkan isti'adah satu kali, kata Ibnu Qayyim, itu adhhar. Lebih kuat. Hanya doa pertama saja. Hadis sahih an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nahadha min raka'ati thaniyah istaftal qira'ah alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bangkit menuju rakaat kedua dan langsung mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau tidak diam dulu. Ini dalam riwayat Muslim di hadis ke-599. Wa inama yakfi isti'adzah wahidah, sehingga cukup satu kali isti'adzah. Jadi di awal salat di rakaat pertama cukup. Sehingga di rakaat lainnya tidak perlu baca isti'adzah lagi. Li'annahu lam yatakhallal qira'atain sukutun. Karena tidak ada sukut, tidak ada diam di antara qira'ah yang satu dengan qira'ah yang berikutnya. Bal tukhalliluha ala takhallalaha dzikrun, tapi yang menyelingi yang ada di antara qira'ah satu dan qira'ah lain itu hanyalah zikir, bukan diam. Ya, antara qira'ah Fatihah rakaat pertama dan qira'ah rakaat kedua itu hanyalah diselingi dengan zikir-zikir. Zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, zikir duduk dan dalam sujud, zikir ya tasyahud, semua zikir. Tidak diselingi dengan diam. Sehingga karena yang menyelingi itu adalah zikir, fahiya kal qira'ah wahidah. Ya, seperti satu bacaan. Ya, idza takhallala alhamdulillah, seperti satu bacaan yang diselingi dengan alhamdulillah atau dengan tasbih atau tahlil atau salat Nabi atau dengan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli thaniyah kal ula sawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rakaat kedua itu seperti rakaat pertama. Rasulullah salat di rakaat kedua sama dengan rakaat kedua pertama illa fi arba'ati asya. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama yang beliau lakukan kecuali dalam empat perkara. Yang pertama as-sukut, tidak ada diam dulu. Wa istiftah, tidak ada doa istiftah. Wa takbiratul ihram, tidak ada takbirat ihram. Wa tatwiluha kal'uda, dan tidak ya dipanjangkan seperti panjangnya rakaat pertama. Rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Rakaat kedua tidak dipanjangkan sebagaimana rakaat pertama. Yakni rakaat kedua itu disunnahkan, dianjurkan, dicontohkan lebih pendek daripada rakaat pertama. Baina sallallahu alaihi wasallam kana yastabtihu wa yaskutu. Jadi di rakaat kedua Rasulullah tidak doa istiftah, tidak diam, wal kabir ihram fiha, ya, dan tidak takbir ihram. Qala wa yaqsuruha anil ula, dan lebih memendekkan daripada rakaat pertama bacaannya. Fatakunul ula atwal minha ikut salat yang kita kodam, sehingga ya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua di setiap salat kita kodam. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.